إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih pada bab al-adhan. Hadis Jabir bin Samurah. Qala wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس وغيره dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya ia berkata صليت مع النبي aku salat bersama Nabi صلى الله عليه وسلم العيدين Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dua hari raya. Ghaira marratin wala marratain. Bukan sekali, bukan dua kali. Yani sering. Ya. Berkali-kali. Biwairi azanin wala iqamah. Tanpa azan dan tanpa iqamah. Rawahu Muslim. Wanahuhu fil muttafaq alaih. Dan yang semakna dengan itu pada hadis Al-Muttafaq Alayh disepakati Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas dan yang lain. Ikhwani Fiddin Rahimakumullah, di sini menunjukkan kepada kita tentang salat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, bahwa pada keduanya tak ada adhan dan tak ada iqamah. Tak ada adhan dan tak ada iqamah. Berbeda dengan sholat lima waktu. Sholat lima waktu, maka dikumandangkan padanya azan dan iqamah. Adapun sholat al-idain, maka di sana tak ada azan dan tak ada iqamah. Kemudian, ulama rahimahumullah juga mengatakan, termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah, menyebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad, bahkan panggilan apapun tidak ada. Azan, iqamah, maupun panggilan apapun semacam panggilan as-salatu jami'ah. Sebagian orang memanggil untuk melakukan sholat Id dengan ucapan as-salatu jami'ah. Ini telah diingkari oleh sebagian ulama, di antaranya juga oleh Ibn Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa pada hadis ini ada bantahan terhadap sebagian fuqaha yang mengatakan bahwa ketika sholat Id dipanggil dengan as-salatu jami'ah. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, hadis Jabir menafikan adhan dan iqamah. Dan tidak menyebutkan as-salatu jami'ah. Dan kita tahu bahwa as-salatu jami'ah adalah panggilan untuk sholat gerhana. Atau kusuf dan khusuf. Hanya untuk kedua sholat tersebut. Bukan untuk sholat Al-Idain, dua hari raya. Sehingga apa yang dilakukan seorang imam dalam sholat Id, dia langsung melakukan sholat menata shaf, menertibkan shaf, ya, kemudian dia masuk dalam sholat dengan takbir sebagaimana biasa. Nah, hadis berikutnya wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu fil hadis at-tawil fi nawmihim an as-salati thumma adzana Bilalun fa shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kull yawmin rawahu Muslim. Hadis berikutnya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu pada hadis yang panjang al hadis at-tawil fi nawmihim, yang menyebutkan kisah tidurnya mereka an as-salah sehingga tertinggal dari melakukan sholat. Disebutkan padanya, summa azdana Bilalun, lalu Bilal azan, fasallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sholat, kama kana yasna'u kulla yawm, sebagaimana beliau melakukan di tiap harinya. Rawahu Muslim. Nah, hadis ini menerangkan kepada kita tentang azan di waktu sholat yang fa'itah, yang tertinggal. Hadis ini, hadis Abu Qatadah, menyebutkan pada kisah yang panjang tentang tidurnya Nabi dengan para sahabat sehingga tertinggal, terlewatkan untuk melakukan sholat subuh pada waktunya. Disebutkan pada riwayat itu bahwa Bilal radhiyallahu an, beliau menjaga Nabi dan para sahabat. Namun qadarullah, Allah takdirkan Bilal pun ikut tertidur sehingga semua tidur. Dan yang pertama kali bangun adalah, yang pertama kali terjaga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena telah tersengat sinar matahari. Ya, sudah terbit matahari, tersengat ya sinar matahari yang panas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Dan beliau yang pertama kali bangun. Mereka semua lelah, letih dari perjalanan yang melelahkan mereka. Sehingga mereka tertidur sampai terlewatkan sholat fajar pada waktunya. Nah, setelah Nabi SAW bangun, beliau pun membangunkan para sahabat. Dan beliau mengajak untuk pindah ke tempat yang lain. Beliau mengatakan atau menyuruh pergi ke tempat yang lain, kemudian melakukan sholat subuh yang tertinggal. Nah, ketika itu Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk azan, kemudian begitu juga iqamah, lalu melakukan sholat. Yani kama kana yasna'u kulla yawm, sebagaimana beliau melakukan di tiap harinya. Ya, tidak berbeda dengan sholat di tiap harinya. Yani kalau begitu di sini ada azan, ada iqamah, bahkan juga disebutkan dalam sebagian riwayat atau keterangan juga melakukan sholat qabliyah subuh 2 rakaat walaupun waktu telah berada pada waktu duha, ya, seperti dilakukan tiap hari. Yakni kalau begitu ada azan, ada sholat 2 rakaat qabliyah, ada iqamah, kemudian sholat subuh, ya, kemudian sholat fajar. Dan juga ini dilakukan pada sholat fa'itah. Seandainya pun sholat fa'itah, sholat yang tertinggal itu, sholat yang terlewatkan itu, lebih dari satu sholat. Ya. Seandainya pun sholat yang terlewatkan, lebih dari satu sholat. Seperti yang pernah terjadi, tertinggal sholat asar, kemudian sholat maghrib, dan lalu sholat isya. Maka ketika terjadi semacam itu, tetap melakukan adzan, hanya saja hanya sekali adzannya, kemudian berikutnya adalah iqamah. ya, di tiap-tiap sholatnya. Iqamah untuk sholat asar, iqamah untuk sholat maghrib, dan iqamah untuk sholat isya. Nah, seperti hadis yang akan kita baca juga menunjukkan demikian, yaitu walahu an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atal muzdalifata fa shalla biha al-maghrib wal isya li adhan wahidin wa iqamatain. Walahu an ibn Umar jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bain al-maghrib wal isya li adhan bi iqamatin wahidatin. Wa zada Abu Dawud li kulli salatin وفي رواية أنه ولم ينادي في واحدة منهما. Dari Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah, datang di Muzdalifah. Fa shalla biha al-maghrib wal isya, maka beliau salat maghrib dan isya bi adhanin wahidin, dengan satu adhan. Wa iqamatain, dan dengan dua iqamah. Dan lahu dalam riwayat Muslim juga dari Ibnu Umar, jama'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-maghrib wal isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama' antara salat maghrib dan isya bi iqamatin wahidah, dengan satu iqamah. Dalam riwayat Abu Dawud ditambahkan di kulli salatin, satu iqamah di tiap salat, sehingga ada dua iqamah. Fi riwayatin lahu, dalam riwayat Abu Daud, walam yunadi fi wahidatin minhuma, dan beliau tidak yunadi, yakni beradhan pada salah satu dari keduanya. Ya. Yeah. Ikhwan fi din rahimakumullah. Pada hadis-hadis yang tadi kita baca menerangkan kepada kita tentang azan dan iqamah pada salat jama'. Azan dan iqamah pada salat jama'. Telah disebutkan bahwa Nabi SAW melakukan azan dan iqamah di waktu beliau salat di Muzdalifah, dengan satu azan dan dua iqamah. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika ada jama' dalam melakukan salat antara dua salat, maka tetap dilakukan azan dan iqamah. Azan satu kali, iqamah dua kali. Adapun sebagian riwayat menyebutkan tidak melakukan nida. Allahu a'lam, di sini juga kembali kepada apa itu hukum azan, apakah itu wajib atau sunnah. Terjadi khilaf di antara ulama. Namun yang jelas bahwa azan adalah merupakan kewajiban, wajib tapi alal kifayah, fardu kifayah. Oleh karenanya dalam keadaan seorang itu melakukan jama', nah, apakah dia azan? Tentu disyariatkan azan. Tapi apakah wajib? Nah, ini kembali kepada khilaf dalam hal ini. Dan juga mungkin sebagian tidak mengatakan, tidak mengucapkan atau tidak memanggil dengan azan karena telah ada azan pada waktu tersebut. Yani sebagai contoh, kita berada di dalam perjalanan, kemudian kita berhenti di suatu tempat, kita telah mendengar orang lain azan, kita hendak sholat jama', apakah kita azan? Kalau sudah ada yang azan dan kita mendengarnya, maka telah terwujud fardu kifayah azan, sehingga kita tak melakukan azan boleh, tinggal kita iqamah. Namun kalau kita ingin melakukan azan tetap, maka ini afdol. Allahu a'lam. Apalagi ketika kita berada dalam suatu rombongan, kita beberapa orang melakukan safar, maka dianjurkan untuk azan, kemudian setelahnya iqamah. Walaupun dalam sholat jama', ya, bagi musafir, azan ini jelas afdal. dan sebagian mengharuskan, mewajibkan untuk melakukan adzan. Sebagian ulama mewajibkan untuk melakukan adzan, dan itu juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sebagian sahabat. Seingat saya, sahabat Malik bin Khawairith dengan yang lain, ketika mereka nak pulang dari Madinah menuju tempat tinggal mereka, Nabi mengatakan, hendaknya salah seorang di antara kalian melakukan azan. Ya, yakni dalam sholat mereka. Sebelum melakukan sholat dalam safar mereka. Baik, jadi kembali kepada apa yang tadi kita sebutkan, azan dan iqamah pada sholat jama', yaitu dengan satu azan dan dua iqamah. Kemudian Wa'an ibn Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi Maktum wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala law asbahta asbahta muttafaqun alayh wa fi akhirih idraj. Dari Ibn Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua. Qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Bilalan yu'adzinu bilail. Sesungguhnya Bilal yu'adzin bilailin, mengumandangkan azan di waktu malam, yakni sebelum masuk waktu fajar. Fakulu washrabu, maka makanlah, washrabu dan minumlah, hatta yunadiya ibnu ummi Maktum, sampai ibnu ummi Maktum mengumandangkan adzan. Maka narajulan a'ma, dan ibnu ummi Maktum adalah seorang yang buta, la yunadi, beliau tidak mengumandangkan adzan, hatta yuqala lahu, sampai dikatakan kepada beliau, asbahta asbahta, kamu sudah masuk waktu subuh. Kamu sudah masuk waktu subuh. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi akhirihi idraj. Dan di akhir hadis ini ada idraj. Idraj yani bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dimaksud di sini wa kana rajulan a'ma, dan adalah beliau Ibnu Maktum, seorang yang buta. Ini bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini disebut idraj. Kemudian hadis berikutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma inna Bilalan adzana qabla al-fajr fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yarji' fa yunadi ala innal 'abda nam. Rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Bilal azan sebelum masuk waktu fajar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk kembali. Maka beliau pun menyeru, ala innal 'abda nama, sesungguhnya hamba tersebut telah tidur. Riwayat Abu Dawud, dan beliau mendhaifkan hadis ini. Terjadi khilaf di antara ulama tentang hadis ini, dan Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Ala kulli hal, dua hadis ini menunjukkan kepada kita tentang azan di waktu salat fajar. Azan di waktu salat fajar berbeda dengan azan pada waktu salat yang lain. Karena pada waktu salat fajar di sana ada dua azan. Ada al-azanul awal, azan yang pertama, dan ada al-azanul tsani, azan yang kedua. Seperti yang tersebut pada hadis Ibnu Umar dan Aisyah, nampak di sana ada dua muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Nah, keduanya melakukan azan pada waktu fajar. yakni untuk salat fajar. Hanya saja Bilal radhiyallahu anhu mengumandangkan azan sebelum masuk waktu fajar. Sementara Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan setelah masuk waktu fajar. Nah, inilah kekhususan hukum untuk salat fajar. Salat yang lain, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya dengan satu azan. Kecuali al-fajr, dua azan. Bahkan azan yang pertama adalah sebelum masuknya waktu fajar. Seperti yang kita sebutkan pada bab mawaqit as-salah, waktu-waktu salat, bahwa di sana untuk subuh ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Fajar shadiq, yakni fajar yang sesungguhnya, dan dengan itu masuk waktu subuh. Fajar kadzib adalah fajar yang tidak sesungguhnya dan belum masuk waktu subuh. Nah, Bilal radhiyallahu anhu azan sebelum masuk waktu subuh. Adapun Ibnu Ummi Maktum azannya setelah masuk waktu subuh. Nah, ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Yang pertama, bahwa bolehnya di satu masjid ada beberapa muadzin, bukan hanya satu muadzin. Yang kedua, bahwa untuk sholat subuh boleh ya azan sebelum masuknya waktu sholat subuh. Azan sebelum masuknya waktu sholat subuh. Nah, kemudian berapakah jarak antara azan yang pertama dengan azan yang kedua? Berapa jarak antara azan Bilal dengan azan Ibnu Ummi Maktum? Sesungguhnya jarak masafah antara keduanya panjang sekali ya. Yakni disebutkan di situ tak ada jarak kecuali yang satu turun, yang satu naik. Yakni dulu di zaman Rasulullah SAW mereka azan di tempat yang tinggi ya, di atas yakni kurang lebih rata-rata rumah mereka. Nah, azan di atas. Nah, azan di atas tersebut jarak antara azan yang pertama dengan yang kedua disebutkan batasnya adalah yang satu turun dari atas, kemudian berikutnya yang kedua naik, kemudian azan yang kedua. Yakni jarak yang tak jauh ya, tak panjang. Namun yakni kurang lebih mungkin 1/4 jam, 4-15 menit, 10 menit, yakni kurang lebih, lebih kurang macam itu. Wallahualam, di sana tak ada waktu yang pasti, ya, sekian menit tak ada. Tapi yakni perkiraan mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit, ya, lebih kurangnya. Begitu pula di sini ada faedah bahwa seorang muadzin boleh dia seorang yang buta, namun dia diberitahu kapan ya, bila masuk waktu sholat. Karena muadzin dia seorang yang diamanahi untuk memberitahukan masuknya waktu sholat. Sementara seorang yang buta dia tak tahu kapan masuk waktu sholat. Namun dengan diberitahu asbahta asbahta, kamu sudah masuk waktu subuh, maka dia pun mengumandangkan azan ya. Jadi diperbolehkan muadzin itu buta namun diberitahu masuknya waktu-waktu sholat. Kemudian wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه وللبخاري عن معاوية مثله ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الخيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum an-nida", apabila kalian mendengar an-nida, panggilan, yakni azan, faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin, ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Muttafaqun alaih. Walil Bukhari, dalam riwayat Al-Bukhari, an Muawiyah mithluh, dari Muawiyah sama dengan riwayat itu. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim, dari Abu Umar radhiyallahu an fi fadlil qaul, hadis yang menerangkan keutamaan mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin, kalimatan satu kata demi satu kalimat demi satu kalimat, siwal hayalatain, kecuali hayalatain, yakni hayalus shalah, hayalul falah. Fayaqul, maka ketika itu dia mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita tentang hukum menjawab azan. Hukum menjawab azan atau menjawab muadzin. Dari hadis-hadis yang kita baca, maka diambil suatu pelajaran, faedah, bahwa disyariatkan mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Disyariatkan mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Ini dalam azan. Disyariatkan mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Ya. Sehingga ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita pun mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Sampai ketika muadzin mengucapkan la ilaha illallah, kita juga mengucapkan la ilaha illallah. Terkecuali pada hayya 'alatain, yaitu muadzin ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, kita mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Dan ketika dia mengucapkan hayya 'alal, yang lain yang merangkan cara menjawab dengan jawaban yang lain. Namun ini yang masyhur, hadis-hadis yang masyhur menyebutkan kepada kita tentang tata cara menjawab ucapan muazzin, yakni mengucapkan seperti yang diucapkan muazzin, kecuali pada la haula wa la quwwata illa billah. Kecuali pada hayya 'alatain, kita baca la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian sebagian semacam itu. Yang ini dalam bab azan, bukan iqamah. Ya. Dan disebutkan keutamaan, di sini disebutkan fi fadlil qaul kama yaqulul muadzin, tentang keutamaan mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, ya, fa idza qala la ilaha illallah qala la ilaha illallah min qalbih dakhala al-jannah. Ya, apabila dia mengucapkan la ilaha illallah setelah muadzin mengucapkan la ilaha illallah, tapi min qalbih, benar-benar dari kalbunya, ikhlas lillahi ta'ala dari kalbunya, dia mengucapkan itu, maka keutamaannya adalah dakhalal jannah, ia pasti masuk ke dalam al-jannah. Ya, ini keutamaan menjawab adzan. Dan apa hukum menjawab adzan? Yang rajih tentang menjawab adzan, hukumnya sunnah, bukan wajib. Hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Karena sebagian sahabat dahulu ketika mendengar azan, mereka masih berbicara di antara mereka, masih berbual di antara mereka. Nah, diambil kesimpulan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Tamamul Minnah. Ini menunjukkan bahwa, atau kitab yang lain, menunjukkan bahwa ijabatul muadzin, menjawab ucapan seorang muadzin dalam azan adalah sunnah, bukan wajib. Namun keutamaannya besar, dianjurkan kita menjawab azan muadzin. Baik. Sementara kita cukup sampai di sini. Alhamdulillah. Kalau ada soalan silakan. Ya. Selain dari mursyid, di mana? Ya. Ya. Pada dasarnya, pada asalnya, solat Jumat, yakni di masjid yang besar yang menampung banyak muslimin. Namun pada keadaan tertentu, ketika ada suatu keadaan di mana mereka mesti solat Jumat di tempat yang lain, maka boleh, walaupun bukan masjid. Anggap yakni bukan masjid, ya pengertian kita musola kecil ya, ya surau atau yang sejenisnya, itu tetap boleh di situ dilakukan sholat Jumat ya. Dan terkait dengan jumlah, tidak disyaratkan 40 orang. Memang dalam mazhab Syafi'i, satu syarat sholat Jumat adalah 40 orang. Apabila kurang dari 40 orang, maka tidak ada sholat Jumat. Nah, ini mazhab Syafi'i. Namun, dalil mazhab Syafi'i tidak kuat. Karena ini dalil berdasarkan kisah sholat Jumat yang pertama kali dilakukan Rasulullah SAW dengan para sahabat, yakni mereka berjumlah 40. Nah, ini hanya menceritakan suatu kisah, bukan menunjukkan batasan jumlah minimal, jumlah paling sedikit, ya, tak menunjukkan demikian. Sehingga seandainya di bawah 40, atau bahkan di bawah 30, boleh melakukan sholat Jumat selama itu berjamaah. Ya, karena yang disebutkan dalam hadis Nabi adalah al-jamaah. Ya, al-jum'atu haqqun wajibun fi jamaah. Dalam riwayat Abu Dawud, Jumat adalah suatu hak kewajiban dalam jamaah. Dan disebutkan oleh Syaukani rahimahullah, al-jamaah itu paling sedikit 2 orang. Al-jamaah paling sedikit 2 orang. Jadi seandainya ada 2 orang dia safar, masuk dalam hutan misalnya, kemudian ingin melakukan sholat Jumat, mungkin ya boleh, walaupun 2 orang ya, yang satu khatib, yang satu mendengar, ini boleh karena ini masih jamaah. Wallahu a'lam. Ya, ke masjid umum, selama masjid umum itu menampung cukup ya, maka sholat bersama jamaah di masjid umum nampaknya afdal. Wallahu a'lam. Nampaknya begitu. Wallahu a'lam. Oh ya. Baik. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.